إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ayolah khawatir kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan pembahasan bab yang keempat, babu ad-du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Babu ad-du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang menyeru atau berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Pada pembahasan yang lalu, kita telah mengambil 5 hal yang penting untuk kita pahami pada bab ini, yaitu tentang keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid, kemudian tentang pengertian dari dakwah, kemudian hukum dakwah, kemudian syarat dakwah. Nah, insya Allah kita ulang secara singkat. Beberapa hal tersebut, lalu kita lanjutkan hal-hal yang penting yang lainnya. Ayolah ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya setelah pada bab-bab sebelumnya, Al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdullah Rahimahullah menjelaskan tentang makna tauhid, wajibnya tauhid, kemudian tentang keutamaan tauhid, tentang merealisasikan tauhid, kemudian tentang bahaya syirik dan keharusan kita khawatir takut terjatuh badannya. Bagi seorang muslim yang mengetahui hal itu semua, tidak sepantasnya untuk mencukupkan pada dirinya sendiri. Tetapi wajib bagi dia untuk berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid dengan cara hikmah. Dan ini jalannya para mursalin, para rasul, dan pengikut mereka. Itu hal yang pertama yang penting untuk kita ketahui yang telah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Kemudian hal yang kedua tentang pengertian dakwah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Najari rahimahullah, dakwah adalah dakwah kepada manusia, dakwah mengajak manusia kepada Islam dengan perkataan dan perbuatan. Dengan perkataan dan perbuatan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, berdakwah kepada Allah dan melakukan amalan soleh. Nah, kemudian yang ketiga yang telah kita bahas juga, barakallahu fikum, hukum dakwah. Hukum dakwah wabisayin yabdahu da'i, yaitu seorang berdakwah hukumnya wajib dan memulai dengan dakwah tauhid. Li'annahu afradul furud wa aujabul wajibat wa huwa al-asasu li jamil a'mal falatukbalu illa ba'da sihati tauhid. Naam. Berdakwah hukumnya wajib dan bagi seorang dai hendaknya menyeru pertama kali tauhid, dikenakan tauhid adalah sefardu-fardunya perkara yang wardu, fardu, dan yang sewajib-wajibnya perkara yang paling perkara yang wajib, pokok dari pondasi dari amalan seorang hamba yang tidak diterima amalan seorang hamba kecuali setelah sah tauhidnya, benar tauhidnya. Kemudian ayat khatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita juga telah membahas tentang syarat dakwah yang ana bawakan perkataan Syekh Abdul Rahman Ibn Qasim rahimahullah, Abu David dakwah ilallah min syaritaini. Tidak bisa tidak dakwah kepada Allah dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang tidak memenuhi syarat yang pertama, maka dia terjatuh kepada kesyirikan. Ketika seseorang tidak memenuhi syarat yang kedua, maka dia terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara yang lima, kelima yang penting untuk kita ketahui, terkait bab ini adalah bahwasannya dakwah itu wajib dengan ilmu. Dakwah itu wajib dengan ilmu. Sebagaimana dalilnya yang disebutkan oleh penulis pada bab ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah ini adalah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dalam surat Yusuf ayat 108. Ini dalil yang dibawakan oleh penulis bahwasanya wajib berdakwah dengan ilmu. Syahidnya adalah ala basirah, yaitu ala ilmin bidzalika, yaitu di atas ilmu tentang apa yang engkau dakwahkan. Wa burhanin akliin wa syar'iin, dan burhan bukti akli dan bukti syar'i. Wal basirah al ma'rifatu allati yumayyizu biha bainal haqqi wa bainal batil, bainal haqqi wal batil. Yang namanya basirah adalah pengetahuan seseorang yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini dalil bahwasannya dakwah itu harus ilmu, harus berdasarkan ilmu. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Alaisal maqsudu bil ilmi fi qawlihi ala basira al ilmu bisyar'i faqat bal yasmalu." Tidaklah yang dimaksudkan dengan ilmu pada firman Allah al-basirah itu ilmu syar'i saja, bahkan mencakup tiga hal. Yang pertama ilmu syar'i, yang kedua ilmu pengetahuan tentang kondisi mad'u yang kita dakwahkan, yang ketiga ilmu tentang bagaimana cara, jalan, metode untuk untuk mencapai tujuan dakwah, untuk mencapai yang diinginkan dari kita berdakwah, yaitu hikmah. Ada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya dilihat dalam kitabnya Al-Qaul Mufid. Itu barakallahu fikum hal yang kelima yang penting untuk kita pahami terkait bab ini. Kemudian, ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, hal yang keenam yang penting kita pahami pada bab ini, yaitu tentang macam-macam dai. Hal ini diambil dari faedah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah. Disebutkan warallahu fikum ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ad'u ila Allah yaitu katakanlah ini adalah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah. Yaitu atas Syekh Shalih Fauzan, ila tauhidillah, la ila hadzi min hududhi dunya, wala ila riyasah, wala ila hizbiyah. Kata beliau hafizahullah, yaitu berdakwah kepada tauhid, tidak kepada bagian dari bagian-bagian dunia, tidak juga kepada kepemimpinan, dan tidak juga kepada hizbiyah. Ayolah ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dari sini Syekh Muhammad rahimahullah menyebutkan dan sampaikan kesimpulannya. Dai itu terbagi menjadi dua. ad-du'at ilallahi yang qasimu ila qismin. Da'i yang mengajak kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Atau du'at itu terbagi menjadi dua. Da'i itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, da'i ilallah. Da'i yang mengajak kepada Allah. Orang, seorang da'i yang ikhlas, yang tidak menginginkan tujuan dakwahnya kecuali mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada syariat Allah, mengajak manusia kepada sunnah. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini orang yang diberikan taufik kepada Allah, ikhlasan dalam dakwahnya, dan mencocoki sunnah Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini saya sampaikan secara makna perkataan beliau, yang saya nukilkan dari kitab lain. Yang kemudian yang kedua adalah da'i ila ghairih wa hula'i kisman. Da'i yang mengajak kepada selain Allah. Yaitu ada dua macam. Yang pertama, da'i yang mengajak kepada selain Allah. Yang menyeru, mengajak kepada dirinya. Mengajak kepada mazhabnya. Mengajak kepada kelompoknya. Mengajak kepada pemikirannya. Mengajak kepada akidahnya yang rusak, kal Jahmiyah wa Asy'ariyah wal Hizbiyah wa ghairiha min al afkari mukhalifati li sabilillah jalla wa ala, yaitu mengajak kepada selain Allah, mengajak kepada dirinya, mazhabnya, pendapatnya, dan mengajak kepada keyakinan yang rusak seperti kepada Jahmiyah, Asy'ariyah, Hizbiyah, dan selain dari itu dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kemudian yang kedua, ayyuhal fadhil kiram rahimani wa rahimakumullah, da'i ilal haq. Ini macam yang kedua dari macam dari da'i yang mengajak kepada selain Allah. Yang kedua ini adalah da'i ilal haq. Da'i mengajak kepada hak, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah. Yang dia sampaikan, yang dia dakwahkan, yang dia ceramahkan, yang dia ajarkan, yang dia tuliskan, yang dia ajak manusia, itu dia ajak kepada tauhid. Dia ajak kepada manusia. Lakin min ajli an yu'azzima bainan nas wa yahtarima au yu'ta say'an min hududid dunya al-faniyah. Waliyahulbilah. Yang kedua ini dai mengajak tauhid, sunnah atau mengajak kepada kebenaran, tetapi tujuannya agar dia diagungkan, mendapat tempat di hati manusia, agar dia dihormati oleh manusia, agar dia diberikan sesuatu dari bagian dari dunia yang fana ini. Waliyahulbilah. Ini renungan buat kita semua, terkhusus bagi orang yang ya kita semua yang berdakwah. Nah, ini dua apa macam yang kedua dari orang yang mengajak kepada selain Allah. Di sana ada seorang dai atau ada macam yang kedua ini seorang dai yang mengajak kepada tauhid, sunnah, tetapi tujuannya untuk mengagungkan agar manusia mengagungkan dirinya. Wah, masya Allah ilmunya, masya Allah. Jadi rujukan agar manusia menghormatinya, agar dia diberikan sesuatu dari bagian dunia yang fana ini. Waliyadzubillah. Ini yang kedua. Naam. Ailuhatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu pembahasan yang keenam terkait dengan bab ini, macam-macam dai. Kemudian ailuhatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang ketujuh yang penting untuk kita pahami pada bab ini, sifat-sifat dai yang menjadi sebab diterimanya dakwah. Nah, banyak tentunya. Barakallahu fikum. Yang pertama takwa, kemudian ikhlas, kemudian ilmu, kemudian amal, kemudian al-hilm, kemudian an yabda'a bil aham fal aham, memulai dari perkara yang paling penting dari perkara-perkara penting yang lainnya. Naam, atau hal-hal yang lainnya. Naam, itu barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang selanjutnya, perkara yang ke-8 adalah mengenal tentang kondisi mad'u. Mengenal tentang kondisi mad'u. Penting barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan hal ini juga dibawakan dalilnya oleh penulis pada bab ini ketika barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Sebuah hadis yang menjelaskan ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Disampaikan oleh beliau, yang akan didatangi oleh beliau adalah ahli kitab. Nah, berarti orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, ini pembahasan yang ke-7. Pembahasan yang ke-8 tentang aqsamu mad'uwin wa maratibi da'wah. Wa maratibu da'wah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahumullah bahwasannya ada tiga tingkatan dakwah sesuai dengan keadaan orang yang didakwahi. Yang pertama adalah imma an yakuna taliban fil haq muhibban lah mu'thiran lah ala ghairi idza arafahu fa hadza yad'u bil hikmah wala yahtaju ila mau'idatin wal jidal. Yang pertama adalah barakallahu fikum seseorang yang mencari dan mencintai kebenaran, namun dia terpengaruh di atas yang lain. Apabila dia mengetahui kebenarannya, maka yang seperti ini, apabila dia mengetahui kebenaran, langsung dia ikut insyaallah. Maka yang seperti ini didakwai dengan hikmah, tidak perlu mencerah apa, tidak perlu dengan mendebatnya, itu yang semisalnya. Kemudian yang kedua barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama tadi, orang yang mencintai kebenaran, mencari kebenaran namun belum dapat. Karena keumuman manusia menyelisih kebenaran di masyarakat, nah dia mengikuti keumuman, cuma dia mencari, mencintai kebenaran. Kalau datang kebenaran, langsung insyaallah dia ikuti. Nah, yang seperti ini barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, dengan cara barakallahu fikum hikmah, dengan cara bijak, disampaikan dengan cara hikmah, diberitahu dengan cara bijak, tidak perlu mendebatnya. Kemudian yang kedua, wa imma an yakuna mustagilan bididil haq, yaitu sibuk dengan lawan dari kebenaran. Akan tetapi kalau dia mengetahui kebenaran, mengetahui ilmu, mengetahui tauhid, mengetahui sunnah, insyaallah dia akan mengikutinya. Namun dia sibuk dengan lawan dari kebenaran. Namun barakallahu fikum, jika dia mengetahui kebenaran, maka dia mudah terpengaruh dan mengikutinya. Maka orang seperti ini membutuhkan wejangan. Bermudah wejangan, nasihat, motivasi, serta ancaman. Wejangan, nasihat, motivasi untuk mengikuti kebenaran, meninggalkan yang apa selama ini dia lakukan, dan sampaikan ancaman, ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan bid'ah, atau yang semisalnya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, bisa jadi orang yang kita dakwah itu orang yang membangkang dan menolak kebenaran. Orang yang ketiga, wa imma yakuna mu'anidan wa mu'aridan fa hadza yujadi billati hiya ahsan. Yaitu orang yang menolak kebenaran, yang seperti ini harus didebat dengan cara yang baik. Jika dia kembali, maka tentu itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka pindah, maka ya sudah cukup kewajiban kita. Itu ahli khotul kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu tiga kondisi mad'u barakallahu fikum yang kita harus ketahui. Ada yang mencintai kebenaran, mencari kebenaran namun belum dapat, belum ketemu. Ya dia mengikuti keumuman manusia. Nah, ini sampaikan dengan cara yang baik, hikmah, bijaksana. Ada orang yang sibuk. Ada orang yang melakukan lawan dari kebenaran. Melakukan bid'ah misalnya. Melakukan hal-hal yang menyelisih manhaj. Hal sunnah misalnya. Sibuk dengan hal itu. Naam. Bahkan membelanya. Maka, tapi orang ini kita lihat subhanallah ketika tahu kebenaran, insya Allah dia ikuti. Dia mencintai, tahu kebenaran dia ikuti. Nah, sampaikan orang seperti ini wejangan, nasihat, arahan, motivasi, dan ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran, sibuk dengan bid'ah, sibuk dengan menyalahkan menyelisih sunnah. Kemudian yang ketiga, orang yang menolak kebenaran, berpaling dengan kebenaran, maka kalau memungkinkan, maka diajak debat dengan cara yang baik. Jidal dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu kesimpulan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian yang kesembilan, da'watu ila tauhid, itu dakwah tafsiliyah. Perlu diketahui, ayyuhal ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah, dakwah kepada tauhid itu dakwah terperinci. Naam. Artinya dakwah terperinci. Tidak cukup seseorang menyampaikan mari kita beribadah kepada Allah, mari kita mentauhidkan Allah kemudian berhenti. Tidak cukup, akan tetapi dakwah tauhid itu dakwah tafsiliyah. Dakwah yang terperinci. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Disampaikan apa itu tauhid. Tauhid itu tawakal kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya, menyerahkan ibadah, mahabbah, raja dan yang lainnya hanya untuk Allah dan tidak kepada yang lainnya. Tidak boleh seseorang barakallahu'alaikum, tidak boleh seseorang beribadah kepada kuburan, berdoa kepada orang mati, memakai jimat, menyembelih untuk selain Allah, bernazar kepada selain Allah. Tidak boleh seseorang melakukan perbuatan sihir, tidak boleh seseorang mendatangi dukun, tidak boleh seseorang percaya kepada ramalan zodiak, ramalan perbintangan, tidak boleh seseorang meminta syafaat kepada selain Allah, tidak boleh seseorang meyakini ada yang memberikan bisa memberikan hidayah taufik kepada selain Allah. Terus dirinci. Ada awal tauhid itu seperti itu. Nah, kalau sekedar mengajarkan mari kita beribadah hanya kepada Allah semata, mari kita mentauhidkan Allah tanpa merinci, maka banyak yang tidak menolak mungkin. Banyak yang tidak menolak. Tapi kalau sudah merinci, di antara bentuk tauhid, tinggalkan mengkeramatkan kuburan. Satu menolak. Itu kan cinta orang soleh. Itu kan mengagungkan orang soleh. Itu kan tawasul. Sebutkan lagi, di antara bentuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tinggalkan tawakal kepada selain Allah. Buang itu jimat. Tinggalkan itu perdukunan, robek itu majalah-majalah perdukunan. Satu, dua, tiga yang nolak. Nah, dakwah tauhid, dakwah tafsiliyah, dakwah yang terperinci. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Hal ini disebutkan oleh Syekh Shalih Abdul Aziz Al-Syekh. Naam. Barakallahu fikum, ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita untuk mendakwahkan tauhid dengan terperinci. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian perkara yang selanjutnya terkait dengan bab ini yang ke-10 adalah sarana-sarana dakwah. Sarana dakwah sangat banyak. sarana dakwah sangat banyak, yaitu barakallahu fikum ailihwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, bisa dengan muhadharah, khutbah, ngajar, bisa juga dengan barakallahu fikum tulisan, bisa juga dengan mengajak orang, bisa juga dengan yang lainnya. Maka kita pergunakan sarana-sarana tersebut untuk berdakwah kepada Allah, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada tauhid, memperingatkan orang dari bahaya syirik. Nah, kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, yang terakhir yaitu hukmul bab, hukum bab ini. Hukmul bab ini na'am, yaitu wujubu da'wati ilallah wa awalu ma yabda'u bihi tauhid. Wa kullu wahidin minal ummati yajibu alaihi an yuqaddima minal da'wah bima yakdiru alaihi idha lam yakum bihi ghairuh. Nah, wajibnya hukum bab ini, hukum yang terkandung dalam bab ini, yaitu wajibnya berdakwah kepada Allah. Dan yang pertama kali seseorang berdakwah kepada Allah, yaitu mengajak kepada tauhid. Setiap orang dari umat ini wajib baginya untuk berdakwah kepada, wajib baginya untuk mengambil peran dalam berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Idza lam yakum bihi ghairuh. Idza lam yakum bihi ghairuh. Jika tidak ada yang menjalankan selain dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu barakallahu fikum penjelasan beberapa hal. Yang penting untuk kita ketahui terkait tentang bab ad-du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.